Satin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarih Syarah fi Kitab Tauhid. Jelas alif badal badal itu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qalam alif rahimahullahu taala Babu qalillahi ta'ala falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka api ma atahuma, yaitu bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-189 sampai 190. Itu bab tentang babul asyukur bighairillah, bersyukur kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala lahu ta'ala huwal ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma tagashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma askalat da'awallaha rabbahuma la'in ataitana saliha lanakunanna minas syakirin falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahu fata'alallahu amma yusyrikun. Ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari jiwa yang satu, yaitu pasangannya, liyaskuna ilaiha, agar jiwa yang satu tersebut tentram dengan adanya pasangan. Falamma tagasyaha hamalat hamlan khafifa, maka tatkala keduanya melakukan hubungan kasih sayang, akhirnya mengandung. Yang tentunya mengandung tersebut semakin bertambah berat dari nutfah air mani, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, menjadi segumpal daging, kemudian Allah SWT tumbuhkan dan menjadikan manusia. Falamma marrat bihi falamma asqalat da'awallaha rabb bahuma, maka tatkala terus berlangsung masa kehamilan tersebut dan semakin bertambah besar anak yang dikandungnya yang berada di dalam perutnya, da'allah rabbahuma, maka kedua orang tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la'in ataitana saliha lanakunanna minas syakirin. Duh, seandainya kalau engkau ya Allah berikan kepada kami anak yang salih, adalah anak yang basaran sawiyah, anak yang sempurna bentuk fisiknya, tidak cacat, sungguh kami akan menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Falamma atahuma shaliha, maka tatkala Allah SWT benar-benar memberikan anugerah kepada keduanya, yaitu bersyarang syawiyah, anak yang sempurna fisiknya. Jalalah syuraka fi ma atahuma. Keduanya akhirnya menjadikan serikat di dalam bersyukur tersebut kepada selain Allah SWT, yaitu mereka memberi nama anak keduanya dengan Abdul Haris. Haris yaitu nama iblis. Haris adalah Al-Haris, yaitu nama iblis. Abdul Haris berarti hambanya iblis. Wa ta'ala Allahu amma yusrikun. Sungguh Allah SWT zat yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka persekutukan. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, asyarful ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yukhbirullahu subhanahu wa ta'ala annahu khalaqan nasa min aslin wahidin wa syahsin wahidin. Allah SWT menghabarkan kepada kita bahwasanya Allah SWT telah menciptakan manusia dari asal yang satu, dari jiwa yang satu. Wa annahu khalaqa minhu zawjaha zaujahu, dan dari jiwa yang satu tersebut Allah SWT menciptakan pasangannya. Badzalika yaskuna ilaiha wa yatma'inna ila asratiha. Allah SWT jadikan pasangan dari jenisnya agar bisa tenang, damai, tentram bergaul dengan pasangannya. Wa annahu khalaqa fihima habbal jima'i wa abahahu, dan sesungguhnya Allah SWT menciptakan keduanya, pasangan tersebut, menakdirkan untuk apa? Senang berjima, ya, melakukan hubungan sebagai satu pasangan, orang yang berpasangan. Dan Allah SWT membolehkan, menghalalkan hubungan tersebut untuk keduanya. Wa dzalika liyakmula lahuma istiqrar wastamarra naslihima. Karena dengan adanya hubungan jima bersetubuh antara pasangan tersebut menjadikan manusia ini keberlangsungan, kontinuitas, dan terus adanya keturunan di antara mereka. Falamma hamalat wahana waqtal wiladati sa'ala rabbahuma ayyarzuqahuma basaran sawiya. Maka tatkala mengandung dan hampir waktu telah dekat dengan kelahiran, maka kedua orang tersebut berdoa kepada Rabb-nya agar Allah SWT memberikan keduanya basaran sawiya, anak yang sempurna fisiknya, tidak cacat. Litaqarrubihi, litaqarrinihi, litaqarrubihi ayunihima wiyazilu wahsyatahuma. Agar dengan diberikan anak yang sempurna fisiknya, sehingga semakin dekat, yaitu dengan diberikan rezeki anak yang sempurna menjadi penyejuk mata. Keduanya, anak yang menggembirakan, menyenangkan, dan menghilang kesepian di antara keduanya, ya kan? Dengan adanya akhirnya menjadi ramai, menjadi meriah, ya. Enggak cuma dua orang terus sepi, ya. Begitu ada anak-anak akhirnya ramai, meriah. Falamma stajaballahu da'watahuma wa a'tahuma ma sa'ala samayahu Abdul Haris. Maka tatkala Allah SWT mengabulkan permohonan keduanya, dan Allah SWT telah memberikan apa yang keduanya minta dari seorang anak yang sempurna fisiknya, maka keduanya memberi nama anak tersebut dengan Abdul Haris. Wa asyraku ma'allahi ghairahu, maka mereka mempersekutukan Allah SWT dengan yang lainnya di dalam bersyukur. Wa ta'alallahu amma yusyrikun, maka Allah SWT zat yang maha tinggi dari apa yang mereka perserikatkan. Qala syarhu rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam ayat tersebut. Al-ula yang pertama, tafdilur rijali ala nisa'i haisu bada'a bihim fil khalqi. Keutamaan para laki-laki daripada para perempuan, ini Allah SWT memulai penciptaan mulai dari laki-laki. Ya, Nabi Adam dulu, kemudian Allah SWT menjadikan pasangan dari Nabi Adam dari dirinya, yaitu dari tulang rusuknya. Sehingga laki-laki lebih mempunyai kelebihan-kelebihan daripada wanita di dalam fisik dan yang lainnya. Asalnya yang kedua, tafdilul zawaji ala azwibati, ala azwibati, yaitu keutamaan menikah bagi orang-orang yang azab. Azab itu apa? Rajang, ya? Bujangan. Maka seorang yang bujang kemudian menikah, maka ini mendapatkan keutamaan-keutamaan. Asalisa yang ketiga, min husnil adabil takniyati anil iltifadil mustakrahati. Dan dari baiknya adab memberikan kunyah terambil dari lafaz-lafaz yang bukan dari lafaz-lafaz yang dibenci. kunyah ini, maka diberikan dari lafaz kata-kata yang baik-baik, jangan memakai kata-kata yang mengandung kebencian atau benci, kejelekan. Arabiyah bayanu fadlil ummi wa ma yu'anihi wa ma ta'anihi. Keterangan tentang keutamaan seorang ibu dan apa yang menjadi kepentingan urusannya. Ibu adalah seorang yang mengandung berat. Mengandung lama-lama bertambah besar, bertambah sakit, kemudian masih melahirkan, sakit lagi, ya kan? Kemudian memelihara anak, ini juga butuh apa? Pengorbanan. Kemudian menyusui, ini juga sesuatu yang berat. Sehingga seorang ibu mempunyai apa? Kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh bapak. Sehingga seorang ibu ini apa? Orang yang lebih didahulukan untuk menerima kebaktian anak daripada sang ayah. Seorang anak ini lebih mendahulukan berbakti kepada ibunya, biru walidain, kepada ibunya daripada bapaknya. Al-khamisah masyriyatu du'ai wa isbatu naf'ihi, wa isbati naf'ihi. Disyariatkan untuk berdoa karena doa tersebut akan memberikan manfaat. As-sadisah yang ketujuh, asyirku billahi yunafis syukur. Mempersekutukan Allah SWT ini akan menghilangkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, wujubu tanzillahi amma la yaliku bihi. Wajibnya untuk mensucikan Allah SWT dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul ayati lil babi wal tauhid, kesan ayat yang ada bab tauhid, haitsu dalatil ayatu ala tafsir Ibnu Abbas anna at-ta'bida li ghairillahi fil asma'i syirkun. Di mana ayat ini menunjukkan tentang tafsir Ibnu Abbas bahwasanya menghamba kepada selain Allah SWT di dalam memberikan nama-nama ini bentuk kesyirikan. Ayat ini berkaitan dengan hadis yang berikutnya. Langsung kita lanjutkan. Qala al-Alif rahimahullah ta'ala wa an Ibni Abbasin fil ayah. Dari Ibnu Abbas di dalam menafsirkan ayat tersebut, surat Al-A'raf ayat 189 sampai 190. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lamma taghasyaha Adamu hamalat." Tatkala Nabi Adam menjimai pasangannya yaitu Hawa, ya kan? Maka Hawa mengandung. Fa'atahuma iblis, lalu iblis mendatangi keduanya, mendatangi dan Hawa. Faqala inni sahibukum alladhi ukhrijtukuma minal jannah. Iblis berkata, sesungguhnya aku ini adalah temanmu berdua yang telah kalian dikeluarkan dari surga. La tuti'anini atau tu'inanini. La tuti'anini. Sungguh engkau harus mentaatiku. Ala aj'alanna lahu qarnai ayyalin. Atau kalau kamu tidak mau menurutiku, ancaman iblis. Aku akan membuat cacat anakmu. Wayakhruju min batnika wa yashufuhu, sehingga keluar dari perutmu dan memberatkanmu anak tersebut. Wala af'alanna wala af'alanna wa yukhawwifuhuma, dan sungguh aku mampu berbuat dan aku mampu berbuat. Maka iblis selalu apa, menakut-nakuti Adam dan Hawa. Samiyahu Abdul Haris, nanti kalau lahir beri nama anakmu dengan Abdul Haris. Abdul Haris ke ismu iblis fil malaikah. Al-Haris ini adalah namanya iblis, nama iblis tatkala masih berada di alam para malaikat dengan malaikat, namanya Al-Haris. Maka namailah anakmu dengan Abdul Haris, hambanya iblis. Fa'abaya ayyuti'ahu, maka keduanya Nabi Adam dan Hawa tidak mau, enggan untuk menaati iblis memberikan nama Abdul Haris. Fakharaja mayyitan, maka akhirnya anak tersebut keluar lahir dalam keadaan meninggal. Summa hamalat fatahuma faqala misla qawlihi. Kemudian rentang waktu akhirnya Hawa hamil lagi. Kemudian iblis juga mendatangi keduanya akhirnya. Kemudian mengatakan apa yang telah dikatakan yang terdahulu. Kamu harus mentaatiku. Kalau tidak aku akan buat anakmu begini dan begitu. Dan aku mampu. Ayo namai anakmu dengan Abdul Haris. Fa'abaya ayyuti'ahu fakharaja mayyitan. Namun keduanya enggan untuk menaati iblis. Maka akhirnya anak anak tersebut keluar dalam keadaan sudah mati. Summa hamalat fa'atahuma fazakara lahuma wa'adraka hubbul walad. Kemudian hamil lagi. Setelah hamil, maka iblis mendatangi lagi dengan apa? Mengingatkan kamu enggak mau menaatiku, akhirnya apa? Kamu enggak punya anak, anakmu mati terus. Sedangkan anak itu yang akan meneruskan. Sejarah. Akhirnya apa? Iblis membangkitkan rasa cinta anak. Akhirnya keduanya fasamiyahu Abdul Haris. Maka akhirnya keduanya memberi anaknya dengan Abdul Haris. Fadzalika qalu jalla jalalah. Maka dengan demikian Allah SWT berfirman, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya telah menjadikan sekutu bagi Allah SWT, yaitu dengan bersyukur kepada iblis disandarkan anak tersebut, penghambaan kepada iblis tatkala Allah SWT memberikan anugerah anak tersebut. Rawi Ibnu Abi Hatim di dalam hadis tersebut, di dalam punan hadis ikhtalafa fi sihati wa qad da'afahu Al-Hafid Ibnu Katsir. Di dalam hadis ini banyak ikhtilaf tentang kesesuaian hadis ini, dan telah dikutipkan oleh Al-Hafid Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dan juga di dikutipkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan juga yang telah dimuat menjadi hadis-hadis yang maudu'at, hadis-hadis Israiliyat di dalam Ibnu Syaibah dan juga Ahmad Syakir di dalam tafsir At-Tabari. Qala syarah rahimahullah ta'ala asyarah ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Yuhbirna Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annahu lamma hamalat hawa min Adam aradallahu ayyam tahya abawain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghabarkan kepada kita tatkala Hawa ini hamil, karena hamil dari Adam, maka Allah SWT ingin menguji kedua pasangan ini. Fasallatu alaihima iblisu, maka Allah SWT menguasakan iblis kepada keduanya. Fa'atahuma wa talaba minhuma ayyusammiya. Maka akhirnya iblis mendatangi keduanya dan memintanya untuk memberikan nama anak yang akan lahir bi Abdul Haris, dengan Abdul Haris. Wa mazala yukarriru alaihima wa ya'udduhuma wa yatawa'adahuma hatta dafa'ahuma habban nasal wa syafaqah alal walad ila ta'atihi. Dan terus tidak henti-hentinya iblis merayu, bolak-balik mengancam, kemudian membangkitkan rasa cinta terhadap keturunan kepada anak akhirnya keduanya mentaatinya. Wal bayar rugbatuha wa samahuma Abdul Haris wa salamahullahu minal mauti fitnatan amtihanan lahuma. Akhirnya keduanya memberikan nama anak tersebut dengan Abdul Haris, maka Allah SWT selamatkan anak tersebut dari kematian. Ini sebagai bentuk fitnah dan ujian bagi keduanya. Al-fawaid faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut, Allah yang pertama isbatu adawati iblis li Adam, ditetapkan adanya permusuhan iblis kepada Adam. Terus permusuhan iblis tidak henti-henti terhadap Adam dan keturunannya. Asana yang kedua wujubul hadar minas syaitan wa wasawisihi al-khafiyah, wajibnya untuk berhati-hati dari para syaitan dan bisikan-bisikan syaitan yang tersamar, memberikan was-was. Asaliyah hirsu iblis ala igwa il-bashar, yang ketiga semangatnya iblis di dalam menggelincirkan manusia ke dalam kesesatan. Rabiah yang keempat, kat yam tahinullahu salihina biba'atil masyaib, Allah SWT sering memberikan ujian-ujian kepada orang-orang salih dengan beberapa musibah. Itu juga Allah SWT menguji siapa? Nabi Ayub, ya. Nabi Muhammad dengan berbagai ujian-ujian, musibah-musibah. Al-khamisah da'fu azimatil bashar, lemahnya azimah, semangat manusia. Kalau apa? Dibenturkan berkali-kali dari kegagalan-kegagalan-kegagalan, akhirnya apa? Ya. Menyerah. Kecuali oleh orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT. Sabar. Asadisah hubbul waladi gharizatun wa awda'ahallahu fil bashar, mencintai anak-anak ini sesuatu yang tabiat yang Allah SWT letakkan kepada manusia. Cinta anak-anak, cinta keturunan sebagai tabiat manusia, bahkan bukan cuma manusia saja ya, bahkan hewan melindungi anak-anaknya tatkala diganggu oleh yang lainnya. As-sabi'ah tahrimat ta'bid ligairillahi fitasmiyati, haramnya memberikan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Haramnya nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Jangan ya, jangan dinamai Abdul Haris, karena Haris adalah nama iblis di zaman, di masa malaikat, di bersama dengan malaikat. Munasabatul asar li babi wali tauhid, kesan asar yang terdapat dalam tauhid. Hai saudara asar ala anna ta'bida li ghairi lahi fil asma'i syirkun, di mana asar ini menunjukkan bahwasanya memberikan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bentuk kesyirikan, bentuk kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan, walahu bisanadin sahihin an Qatadata qala, dan juga di dalam sanad yang sahih dari Qatadah. Qatadah termasuk juga muridnya Ibn Abbas. Qala, beliau berkata rahimahullah, syuraka'a fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi, yaitu mensyirikan Allah SWT di dalam ketaatan, bukan di dalam peribadatan kepada selain Allah SWT. Itu apa? Tatkala memberikan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Munasabatul asal ibabi wali tauhid, kesan asal yang terdapat dalam tauhid. Esu afadal asar anna ta'bida ligorillahi fil astasmiyati syirkun, di mana asar ini memberikan faedah bahwasanya memberikan nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah SWT bentuk kesyirikan kepada Allah SWT. Walau bisa natin suaihin an mujahid fi qawli ta'ala, dan juga dengan sana yang sahih dari mujahid. Mujahid juga muridnya Ibn Abbas. Fikolihi dalam firman Allah Ta'ala lain, ataitana soliha kala, maka Mujahid menafsirkan asfaka alla yakuna insanan wadzakara maknahu anil hasan wa sa'id wa gharihima. Yaitu iblis membangkitkan atau memberikan khawatir dari ancaman iblis, anaknya yang berlahir tidak akan menjadi manusia. Dan ini disebutkan oleh Al-Hasan dan Al-Basri dan Sa'id bin Jubair. Al-makna fi hadzal asar, maka makna di dalam asar ini, yubiruna mujahid fi hadzal asar annalladhi hamala Adam wa Hawa ala tasi ibnihima Abdul Haris wa khawfuhu ayu lada ghaira basharin fadhalika indama qada'aha qada'ahuma iblisu lanahullah. Mujahid rahimahullah mengabarkan kepada kita dalam asar ini bahwasanya yang membawa Adam dan Hawa menamai anaknya itu dengan Abdul Haris ini karena ketakutan, takut kalau lahir nanti bukan bentuk manusia. Dan ini bentuk apa? Bentuk tipu daya iblis kepada Adam dan Hawa. Iblis lanahullah, yang Allah sebenarnya melananya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin.